إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita memanfaatkan beberapa menit untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Namun sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan, saya ingin membuat pertanyaan kepada antum sekalian. Banyak panitia sudah menyiapkan ada bonusnya ini bagi siapa yang bisa menjawab. Khair insyaallah. Ada 4 CD berarti 4 pertanyaan aja. Yang tidak pengen CD enggak usah menjawab. Yang pertama, perkataan siapa yang saya sebutkan pada awal daurah yang mengatakan laisa bifaqihin man lam ya'udda al-bala'a ni'mah, tanpa melihat catatan. Yang melihat catatan tidak dapat. Laisa bifaqih man lam ya'udda al-bala'a ni'mah warakha musibah. Siapa yang mengucapkan dan apa maknanya? Nah, tolong. Saya enggak ada yang pengen sini. Nah, tolong. Sufyan al-Thawri. Apa maknanya? Maknanya apabila seseorang itu mendapatkan nikmat dunia, maka dia sebenarnya dia sudah mendapatkan. Tinggal diterjemahkan aja. Laisa bifaqih man lam ya'udda al-bala'a ni'mah warrafa'a musibah. Apa maknanya? Bukan seorang yang faqih apabila dia menyangka bahwa bukan orang faqih yang tidak menganggap cobaan itu sebagai nikmat dan kelapangan hidup sebagai musibah. Antum jawab enggak sempurna. Ini si dia enggak mungkin bisa dipotong. Hah? Kotaknya aja. Jadi belum dapat. Yang kedua, apa dalilnya kaidah yang menyebutkan asal hukum segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengatakan haram? Sebut dalil satu aja. Ah, tafadhal. Fadhal, fadhal, fadhal. Mana ini? Walau jami'an. Thumma istawa ila sama'. Labas. Artinya apa itu? Untuk kalian. Jadi asal hukumnya untuk. Sampai ada dalil yang mengatakan tidak diperbolehkan. Masya Allah. Tolong. Mas Muki Akhir. Hah? Abu Man. Allah yabarik. Nah. Baik. Siapa yang mengucapkan kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah wa hiya baliyya? Dan apa maknanya? Hah? Orang yang berbeda yang sudah dapat. Ah, tabar. Salamah bin Dinar. Apa maknanya? Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah wa hiya baliyya. Nah, sen, insyaallah. Mas muka Ahmad. Barakallahu fi Ahmad. Satu lagi. Kasih. Ustaz Muhammad membongkar kebusukan Nabi palsu. Masya Allah. Apa hukumnya mematikan HP ketika sedang sholat? Ini ringan ini, Masya Allah. Enggak ada yang bisa jawab. Hah? Apa itu maksudnya? Hah? Boleh. Kenapa? Karena asal tidak menimbulkan diri. Asal tidak menyebutkan diri. Dan itu kan menyebutkan diri itu maksudnya. Tidak mengganggu khusyuk. Hah? Kenapa boleh? Karena kalau enggak dimatikan mengganggu orang. Mudaratnya lebih besar, masyaallah. Allah. Syukur ya. Allah yabarik. Ismuk Hasan. Yang terakhir. Apa hukumnya membaca Al-Quranul Karim lewat HP tanpa wudu? Hah? Boleh nggak? Kalau berwudu pegang HP, buka aplikasi Al-Quran, baca Quran. Boleh nggak? Ha. Boleh. Kenapa? Karena HP itu bukan mushaf. HP itu bukan mushaf. Masyaallah. Barakallahu fiik. Padahal enggak dibahas tadi ya. Namanya siapa, Pak? Hamzah. Hamzah. Barakallahu fiik. Akhir-akhir ini banyak sekali berita politik yang menyorot caleg maupun capres, yang mana banyak dari orang-orang Syiah. Kemudian anda membaca berita bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr mengatakan pada asalnya keikutsertaan seseorang dalam pemilu tidak diperintahkan, namun bila di antara para kandidat itu ada yang baik dan yang buruk, maka tidak diragukan lagi memberikan hak suara kita untuk mendukung kandidat yang baik. Itu sesuatu yang suatu hal yang dituntut. Apakah berita ini benar dan bagaimana menyikapinya? Yang pernah anda dengarkan dari fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Intinya beliau mengatakan bahwa apabila keikutsertaan seseorang ketika mencoblos itu la yuqaddim wa la yuakhir, artinya tidak memberikan pengaruh terhadap dunia perpolitikan, tidak memberi pengaruh, maka jangan dia mengikuti. Asal hukum mengikuti pemilu yang kita mengetahui bahwa itu dibangun di atas demokrasi, dan demokrasi adalah merupakan hukum yang kufur yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Asal hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Namun sebagian para ulama memang menyebutkan bahwa apabila keikutsertaan seseorang memberi pengaruh dalam perpolitikan, dalam artian suaranya mempengaruhi keadaan, dalam keadaan dia harus memilih antara salah satu dari dua, yang satunya ini lebih mending daripada yang lain, lebih mending daripada yang lain. Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizullah Ta'ala beri permisalan, misalnya seorang caleg yang berpemikiran syuyu'i, komunis, yang satunya muslim tapi mubtadi', muslim tapi mubtadi', apabila diyakini atau ghalabatul dhann, diyakini atau ghalabatul dhann, ketika dia memberi suara, memberi pengaruh, maka diperbolehkan mimbar akhafid dararain, mengambil yang lebih ringan mudaratnya, irtikab al-mafsadati sughra lidaf'il mafsadah al-kubra, melakukan sesuatu yang kerusakan lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Cuman yang menjadi permasalahan, ma'asyiral rahimakumullah, apakah memberi pengaruh? Apakah memberi dampak positif dalam dunia perpolitikan yang identik dengan kedustaan dan tipu daya, makar, khida'? Itu yang kita tahu dari perpolitikan sekarang. Adapun Syekhuna Mukbil bin Hadi al-Wajhi Hafizahullah Ta'ala, rahimahullah Ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang hal ini, maka beliau mengatakan yang kurang lebih, beliau mengatakan alladhi yadhunnu annahu yasilu ila al-hukm syar'i biwasitati hadhihi al-intikhabat fa huwa mughaffal mughaffal mughaffal. Yang menyangka bahwa dia mampu untuk menegakkan hukum syar'i melalui intikhabat, melalui pemilu ini, maka dia orang yang mughaffal, orang yang lalai, orang yang yakni mughaffal dalam artian beliau mempelajari dari kenyataan yang ada. Dalam Tuhfatul Mujib beliau punya jawaban yang lebih panjang, dan beliau memandang bahwa jawaban sebagian para ulama yang menganggap bolehnya dengan alasan akhafud dararain ini adalah merupakan kekeliruan. Ini adalah merupakan kekeliruan karena tidak akan mungkin akan memberikan dampak positif. Secara kenyataan tidak pernah kita melihat melalui pemilu kemudian memberi dampak yang baik. Yang terjadi adalah sebaliknya. Kalaupun dimenangkan atas nama Islam, kata beliau, fa haula satuwajjih lakum al-madafi' wal-rasyasyat. Mereka akan mengarahkan senjatanya kepada kalian. Apa yang terjadi di Aljazair yang ketika itu dimenangkan oleh mereka yang mengatasnamakan Islam, ternyata tidak memberi manfaat. Justru yang terjadi sebaliknya, pembantaian kaum muslimin. Ditambah lagi kejadian di Mesir yang katanya al-ikhwanul muflisun ingin menegakkan syariat Islam, tidak memberi hasil. Presiden dari kalangan ikhwanul muslimin Ahmad Mursi sempat bertahan selama setahun, tidak memberi hasil sama sekali, sampai kemudian dia diturunkan dari kekuasaan. Walhasil ma'asyar rahimakumullah, beliau menganggap bahwa suatu hal yang tidak mungkin. Mereka yang mengatakan akhafud dararain dengan syarat ghalabat tuzwan atau yakin bahwa pengaruh bahwa suara yang memberi pengaruh. Kalau tidak memberi pengaruh, maka seorang menyelamatkan diri ma'asyar rahimakumullah dari dunia perpolitikan itu lebih baik. Solusinya apa? Mengajarkan ilmu, berdakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Al-Syeikh Mugbil rahimahullah di Yaman, beliau tidak ikut sama sekali dalam perpolitikan, akan tetapi dakwah beliau memberi dampak positif bagi kaum muslimin di negeri Yaman. Mereka mengenal sunnah. Yang terpenting masyarakat rahimakumullah, ikhlas dalam berdakwah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan kedudukan, bukan mengharapkan dunia. Barang siapa yang berdakwah dengan ikhlas, menyampaikan ilmu yang hak dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasil pada dakwahnya, apa di masa hidupnya atau setelah meninggal. Sabar, sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang menimpa ahlu sunnah. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan atur dakwah yang positif, tanpa kita harus ikut serta dalam memeriahkan perpolitikan yang ada, yang pada akhirnya hanya memudaratkan diri-diri kita, ma'asyiral ikhwan. Jangan sampai sebagian mereka dengan alasan fatwa sebagian ulama akhirnya ikut memilih. Setelah ikut memilih, mengambil fatwa sebagian ulama, bolehnya mencalonkan diri. Jadi calon. Akhirnya buat partai. Mengatasnamakan partai Salafiyah, Hizbun Nur, yang di Mesir Hizbun Nur, yang dikenal masyarakat itu partai Salafi katanya, yang di Yaman Hizbun Rasyad katanya partai Salafi. Alhamdulillah, Salafiyun tidak mengenal partai. Salafiyun tidak mengenal partai. Mereka mengajak manusia dengan hikmah, dengan ilmu ala basirah, dan membuat daurah kajian-kajian ilmiah menerangkan kesesatan-kesesatan kelompok. Terangkan bagaimana kesesatan kaum Syiah, terangkan bagaimana kesesatan kaum Khawarij, terangkan bagaimana pemahaman Islam yang hak, yang benar. Dengan cara itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada dakwah yang mulia ini. Tidak dengan cara politik. Wallahi tidak dengan cara politik. Nah, mereka yang beralasan demikian, so, kalau kita tidak ikut mengambil suara, nanti yang naik adalah fulan dari kalangan kafir, atau fulan dari kalangan Syiah. Dan terus yang baik siapa? Yang baik yang mana? Nah, yang ini pemikiran Syiah, yang ini liberal, yang ini plural, yang ini macam-macam. Hah? Yang ini tahlilan yes, apa Maulid Yes, hah? Nah, akhirnya mengorbankan keyakinan, menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah itu, masyaAllah, lebih selamat. Jangan dengarkan ucapan orang-orang sururiyah yang mereka mengajak kaum muslimin untuk ikut serta dalam pemilu tersebut. Itu tidak akan memberikan manfaat. Allah musta'an. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengatakan bahwa tidak perlu membahas perkara bid'ah terhadap orang awam? Dan apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang yang tamayyun terhadap para para pelaku bid'ah? Nah, Islam ini ma'asyiral rahimakumullah agama yang hak dan bisa diterima oleh siapapun. Orang awam bisa menerima Islam, tentu masing-masing dengan cara penyampaian yang berbeda. Menyampaikan dakwah kepada orang awam beda dengan menyampaikan dakwah kepada orang yang sudah memiliki sedikit ilmu. Maka kita menyampaikan sesuai dengan siapa yang menjadi mad'u kita tentang Islam yang sahih, dengan memperhatikan al-awlawiyat, memperhatikan skala prioritas, mendakwahkan tauhid dan memberi peringatan dari syirik, mendakwahkan sunnah, memberi peringatan dari bid'ah. Dengan berbagai tingkatan mereka. Jangan menyampaikan sesuatu kepada orang awam yang mereka tidak mampu memahami dan mencerna. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau mereka memahami dan kita menyampaikan secara ilmiah, sampaikan meskipun dalam perkara bid'ah. Meskipun dalam hal mentahdzir. Oleh karena itu para ulama dahulu mereka mentahdzir kepada orang-orang tertentu dari kalangan ahlul hawa kepada orang-orang awam. Seperti misalnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Al-Hasan bin Salih bin Hayy ini memiliki ilmu yang subhanallah luar biasa dalam hal ilmu hadis, riwayat, dalam hal ibadah, zuhud. Sampai Adz-Dzahabi rahimahullah taala beliau mengatakan kana imaman lau ma talabbasahu bi bid'ah. Dia akan menjadi seorang imam kalaulah bukan disebabkan karena bid'ah yang ada padanya. Apa bid'ahnya? Dia berpemahaman khawarij, menganggap tidak diperbolehkan solat di belakang imam yang fasik. Maka para ulama mentahdzir. Zaid bin Qudamah rahimahullah ta'ala itu sampai di depan masjid, setiap ada orang masuk dia beritahu, jangan kamu duduk sama Hasan bin Salih. Mentahdzir orang-orang awam. Nah, demikian pula yang baru kita dengarkan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ketika membahas tentang radio rojak, kata beliau sampai orang awam pun berikan peringatan darinya. Karena para ulama ussalaf dahulu memperingatkan kaum muslimin awam dari bid'ah. Tentu dengan penyampaian secara ilmiah yang bisa mereka paham. Yang bisa mereka paham. Kalau secara langsung tidak memungkinkan, sampaikan kaidah-kaidah penting terlebih dahulu. Islam itu begini, Islam itu seperti ini. Sampai dia memahami kaidah tersebut, ada kesempatan untuk menyampaikan bid'ah. Sampaikan bid'ah tahlilan misalnya. atau bid'ah yasinan. Kalau kita langsung beritahu, mungkin mereka tidak bisa mencerna, menganggap bahwa ini kok orang mengucapkan la ilaha illallah dilarang, kok dibid'ahkan, orang baca yasinan kok dibid'ahkan. Gak paham mereka. Nah, kalau seperti ini kata yang sampaikan prinsip-prinsip Islam, terlebih dahulu apa itu sunnah, bagaimana cara memahami itu sunnah, apa itu bid'ah, bagaimana cara memahami itu bid'ah. Kalau dia telah mengetahui dasar-dasar ini, dia memahami akan mudah untuk menyampaikan yang mana sunnah dan mana bid'ah. Nah, demikian pula dalam hal mengambil ilmu. Jangan mengambil ilmu kecuali dari seorang yang jelas berjalan di atas sunnah dan di atas manhaj salaf. Apakah orang rujuk harus ditunggu maksudnya, diberi waktu pembuktian, pembuktiannya? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina aslahu, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertaubat dari kesalahan dan memperbaiki yang salah dan menerangkan kesalahan dalam hal apa, penyimpangannya dalam hal apa. Ini yang wajib. Apabila ada seorang yang terjatuh dalam penyimpangan, jatuh ke dalam bid'ah, lalu kemudian dinasihat untuk bertaubat, para ulama memberikan peringatan kepadanya, lalu dia berkeinginan untuk bertaubat. Ini kebaikan, seorang berkeinginan untuk bertaubat. Namun keinginan untuk bertaubat harus ada tadbir, harus ada pengamalan. Baik. Dan harus terlihat bahwa dia benar-benar bertaubat. Bukan hanya mengatakan saya bertaubat lalu diterima. Tidak. Dan tidak demikian yang diajarkan para ulama. Namun dilihat apakah dia telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat dalam hal apa. Salahnya yang dia faham itu kesalahan lalu kemudian dia bertobat, apakah dia telah memperbaiki yang rusak? Apabila telah terpenuhi, alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Tapi kalau tidak, hanya sekedar janji, janji itu ada yang ditepati, ada yang diingkari. Jangan menyuarakan bertobat lalu kemudian setelah itu bingung bertobat dari apa, bingung mau bertobat dari mana. Nah, maka ini masyarakat rahimahumullah tidak benar. Ya, oleh karena itu masyarakat ikhwah, ketika fitnah yang terjadi, semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Dan dia sempat mengakui bahwa dia akan rujuk dari setiap yang menjadi kritikan terhadapnya. Dan itu yang diketahui oleh para masyayikh, Asy-Syahani, Syekh Muhammad bin Ghalib dan yang lain. Nah, pada saat sempat kita ziarah ke beberapa masyayikh, di antara Syekh Muhammad bin Ghalib, kita sampaikan bahwa yang terakhir setelah pulang dari Arab Saudi dan sampai ke Indonesia, bingung mau rujuk dari mana. Saya mau rujuk tapi rujuk dari hal yang mana, tidak mau tahu kesalahan. Kata Syekh Muhammad, kalau ini betul, hadza yadullu ala anna ar-rajul yatala'ab bit-taubah, berarti orang bermain-main. Sudah jelas dia mengatakan kepada kami bahwa saya akan rujuk dari setiap apa yang menjadi kritikan para ustaz kepada saya. Dan ini yang diharapkan. Nah, dan seseorang ketika mengakui kesalahan dan ketika disebutkan kesalahan, tidak harus dari Syekh Rabi, tidak harus dari dari Syekh Rabi' yang mengeluarkan tahdzir. Syekh Rabi' hafizahullah taala, ya, kadang-kadang kesempatan untuk bertemu dengan beliau juga sulit. Nah, namun Syekh memahami dengan baik. Nah, kesalahan-kesalahan apa yang terjatuh di dalamnya. Dan para masyayikh juga mengetahui di mana letak-letak penyimpangannya. Kesimpulan Syekh Rabi' ketika mengatakan la'ab makir yamshi ala tariqatil halabi fil makar mutalawwid, ini bukan kesimpulan yang dibangun di atas faragh, sesuatu yang sifatnya omong kosong. Syekh Rabi' itu bukan seorang yang mudah untuk mengeluarkan tahdzir, dan bukan pula hal yang ringan bagi kita mengatakan itu kan Syekh Rabi' bisa benar bisa salah, sama seperti manusia biasa. Subhanallah, memang beliau manusia biasa, tapi kesalahan kalian itu lebih memungkinkan daripada kesalahan seorang alim, apalagi dia berbicara pada bidangnya yang dikenal oleh para ulama sebagai hamilul liwa'il jarhut ta'dil. Seharusnya kita sebagai seorang salafi beradab. Asy-Syaikh Rabi' mentahdzir Abdurrahman bin Khalid, kita terima. Iya kan? Asy-Syaikh Rabi' mentahdzir Muhammad Al-Maghrawi, kita terima dengan dada yang lapang. Asy-Syaikh Rabi' mentahdzir Adnan Urur, kita terima. Asy-Syaikh Rabi' mentahdzir Abu Hasan Al-Ma'ribi, kita terima. Syekh Rabi' mentahdzir Ali Hasan Al-Halabi, kita terima. Syekh Rabi' mentahdzir Ustaz Dzulqarnain, kita apa ini? Hah? Oh, beliau manusia. Apa seperti itu? Kenapa baru sekarang mempertanyakan tahdzir Syekh Rabi' lalu menganggap bahwa itu dibangun di atas berita dusta? Kenapa tidak curiga dengan tahdzir-tahdzir sebelumnya? Boleh jadi Syekh Rabi' mentahdzir Ali Hasan dibangun di atas berita dusta, akhirnya terus ke Abdurrahman bin Khalid, akhirnya sudah diragukan. Ya, ketika Syekh Rabi' mengeluarkan tulisan-tulisan terhadap Sayyid Qutb, sebagian ragu dengan kemungkinan Syekh Rabi' dosa-dosa besar yang dilakukan Sayyid Qutb luar biasa tawam, yang tidak tersingkap kecuali setelah keluar tulisan Syekh Rabi' pemahaman wahdatul wujud, mentakfir, mengafirkan kaum muslimin, mencela para sahabat. Wah, luar biasa, hal-hal yang besar. Maka sekelompok orang meneliti tulisan Syekh Rabi' hafizahullah, apakah jangan sampai ada salah dalam penukilan. Subhanallah, sampai pada kesimpulan bahwa Syekh Rabi' benar dalam hal ini. Penukilannya itu persis seperti apa yang disebutkan dalam bukunya Sayyid Qutb, itulah yang beliau nukil, tidak meleset. Persaksian Syekh Al-Albani dengan bantahan-bantahan Syekh Rabi', kata beliau tidak ada satupun yang perlu dibantah, tidak ada satupun yang perlu dikritik dari tulisan Syekh. La ya'riful fadl min dhil fadl illa dhawu, tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan dari orang memiliki keutamaan kecuali yang punya keutamaan itu. Yang menilai seorang ahli buat kerupuk ini siapa? Ahli kerupuk. Iya kan? Kalau bukan ahli kerupuk, enggak teranggap penilaiannya. Yang menilai seorang buatan motornya, si fulan itu bagus, ahli motor. Demikian pula dalam hal ilmu, yang menilai seseorang itu berilmu hanya para ulama. Kalau penilaian orang awam, ustaz itu dianggap Syekhul Islam, pengganti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ma'asyar rahimakumullah, para ulama sudah mempersaksikan, beradablah dengan para ulama. Adabnya Syekh Muhammad bin Umar Ibnul Hafizahullah, saya baru mendengarkan ketika beliau ditanya tentang Yahya bin Ali Al-Hajuri. Beliau ditanya, apakah dia seorang ahli bidah? Kata beliau, talaasai terhadap Yahya Al-Hajuri kurang. Saya tidak mengetahui keadaannya. Namun yang saya dengar bahwa Syekh Rabi' mentahdzir dan mengatakan dia mubtadi, Syekh Ubaid mengatakan dia mubtadi, maka saya berada di atas fatwa mereka. Ini adabnya ulama seperti ini. Sekelas Syekh Muhammad bin Umar Bazmuri, yang beliau ya tentu di atas kita semua dalam hal ilmu. Ya. Beliau tidak mengatakan, oh, saya masih ragu, saya harus membahas dulu. Ya. Syekh Robi itu manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Tidak seperti itu, masyaallah wa rahimakumullah. Cara kita beradab dengan para ulama. Bolehkah seorang ustaz mengirim SMS langsung kepada seorang mudarrisah atau ma'had walaupun untuk keperluan urusan ma'had atau sekolah? Kalau boleh, boleh. Boleh. Berbicara pun boleh. Tapi fitnah apa enggak? Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, tinggalkan. Ya. Caranya gimana? Istri, istri yang hubungi akhwat itu atau mudarrisah tersebut. Bagaimana cara menasihati teman yang masih memasang foto pribadinya di PPWA? Apa PP ini? Hah? Oh, fotonya di PWA ini. Karena awam, apakah boleh dikasih langsung hukum-hukum gambar makhluk bernyawa? Sampaikan dalil. Kalau dia muslim atau muslimah, sampaikan dalilnya. Pahamkan kepada dia, nah, bahwa ini yang tidak diperbolehkan. Terus sampaikan nasihat. Apakah orang yang suka berganti-ganti HP, wah ini, terus mengikuti up susah ini menyebutkannya, up to up. Up to date, tulisannya sih gadget gitu ya, tapi katanya disebut gadget. Kita ini orang Indonesia, baca ala kadarnya, apa adanya itulah yang kita baca. Adalah termasuk pemboros. Ya tergantung manfaat. Ya. Kalau kita melihat bahwa lebih bermanfaat. Dan itu kembali kepada kebutuhan kita. Tapi kalau tidak, nah, beli HP yang mahal-mahal cuma untuk nelpon, SMS, ya nggak usah. Nah, ya, nggak perlu. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, nulis, ya dimudahkan, membawa ke sana kemari, bermanfaat, maka tidak mengapa. Kembali kepada kebutuhan, tanpa takalluf. Tanpa memaksa-maksa diri harus berhutang, cari utang untuk beli HP. Nah, Allah musta'an, jangan memaksakan diri. Masya Allah. Jika ada fatwa ulama tentang tahdzir terhadap seorang ustaz salafi yang menyimpang dan main-main dalam manhajnya sehingga dapat menyesatkan umat, apakah hal tersebut wajib disampaikan, disebarkan oleh ustaz yang memimpin sebuah manhaj dan bertanggung jawab terhadap para pelab, ikhwan dan lingkungannya? Ada ustaz yang menganggap bahwa hal tersebut adalah fitnah sehingga tidak perlu dibahas. dan membicarakan hal tersebut hanya jadi melalaikan tulab dari ilmu belajar. Bagaimana menurut Ustaz? Berbicara tentang bid'ah dan tahdir dari bid'ah dan kesesatan adalah manhaj salaf. Itulah yang kita kenal dari para ulama salaf. Kata Syu'bah rahimahullah, "Ta'alu bina naghtabu sa'ah." Ayo kita berkumpul, kita mau menggibah ini. Kita sedang mau menggibah. Duduk mereka membahas jarh wa ta'dil. Membahas jarh wa ta'dil. Dan itu ilmu. Tidak melalaikan dari ilmu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ada seorang datang kepada beliau, beliau sedang mengatakan fulan thiqah, fulan dhaif. Ya. Lalu ada yang menasihatinya. Ataqtabun nas, kamu menggibah orang. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, uskut. Hadza laysa bighibah. Hadza nasiha. Diam kamu, ini bukan ghibah, ini nasihat. Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Di antara bentuk nasihat yang disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam Jami' Ulum wal-Hikam adalah tahdhir min ahli al-ahwa wa min ad-dhalalat, peringatan dari ahli al-ahwa dan kesesatan. Itu merupakan bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Dan itu tidak melalaikan dari ilmu. Dan termasuk di antara cara menuntut ilmu, menuntut ilmu dari ahlinya. Inna hadzal ilma din fanzur amma ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu yang kita pelajari dari agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang datang kepada beliau mengatakan berat bagi saya untuk mengatakan fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan, berat bagi saya. Kata Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, mata ya'rifu an-nas as-sahiha min as-saqim." Kalau saya diam, kamu juga diam, kapan orang mengetahui yang sahih dari yang tidak sahih? Kapan manusia bisa mengetahui? Semuanya diam. Akhirnya kemungkaran hidup tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang mengingkari, dan ini berbahaya. Ma'asyiral rahimakumullah. Oleh karenanya termasuk di antara ghibah yang diperbolehkan. Tentu dengan bimbingan para ulama. Tentu dengan bimbingan para ulama. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullah ta'ala, "Kama annana la nusabiqul ulama fala natakhallaf 'anil ulama." Sebagaimana kita tidak boleh mendahului ulama, jangan kita tertinggal dari ulama. Kalau ulama sudah bersikap, maka itulah sikap kita. Itulah yang wajib menjadi sikap kita, karena mereka lebih mengerti, lebih berilmu, lebih wara', lebih berhati-hati. Nah, maka ini masyarakat rahimakumullah, ini bukan fitnah. Ya, bahkan membiarkan untuk tidak berbicara masalah ini dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam fitnah dalam keadaan tidak mengetahui. Bukankah kita untuk bisa menghindar dari sebuah kejahatan, kita harus mengetahui itu kejahatan, iya kan? Araftu syarra la lisyar, lakin litawqi. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa fi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan, tapi menjaga diri. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia akan jatuh dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, jadi ini yang menjadi wajib kita. Namun bukan berarti melalaikan. Alhamdulillah, ya, ahlus sunnah salafiyun, mereka tidak tersibukkan dari hal-hal tersebut. Mereka belajar tauhid, mereka belajar tafsir, mereka belajar fiqih, ha? Mereka belajar usul fiqih, mustalahul hadis, hafal Quran, alhamdulillah. Hampir setiap mawad, mata pelajaran dipelajari. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing sesuai jurusannya. Namun jangan pula seorang melupakan dari sisi ini penting. Ya, agar kemudian seorang mengetahui siapa ulama'nya, siapa ahlul haq, dan siapa yang tidak berjalan di atas al-haq. Tidak mengerti tentang hal ini, dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam penyimpangan dalam keadaan dia tidak sadar. Wallahu ta'ala bissawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.